Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, dan sampai kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Terakhir kita bahas adalah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, atau bisa jadi mereka ini hasad. Apakah mereka hasad pada manusia ketika Allah berikan pada mereka keutamaan-keutamaan? Faqad ataina ala Ibrahim. Sungguh kami sudah memberikan pada ala Ibrahim. Ala Ibrahim barakallahu fikum adalah turunan Ibrahim. Tetapi Ibrahim termasuk di dalamnya. Itu bedanya kalimat ahl dengan al. Ahlu fulan dan alu fulan. Sedikit perbedaannya. Walaupun sering terjemahannya sama, alu fulan keluarga fulan. Kalau ahlu fulan juga keluarga fulan. Tetapi perbedaannya kalau ahlu fulan keluarganya saja. Keluarganya si fulan begini dan begitu. Fulannya tidak masuk. Tetapi kalau ala fulan, fulan dan keluarganya. Berarti kalau dikatakan faqad ataina ala Ibrahim, berarti Ibrahimnya dan turunannya. Telah diberikan pada Ibrahim, pada Ismail, pada Ishak, pada Yaqub, pada Sulaiman, pada Dawud dan semua turunan Ibrahim alaihi salam. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barakallahu fikum, Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan ma kuntu bid'an minar rusuli. Aku ini bukan sesuatu yang baru dari rasul-rasul. Artinya sudah ada rasul-rasul sebelumku. Dan sudah ada rasul-rasul dari turunan Ibrahim alaihi salam dan dari turunan Ishak dan dari turunan Ismail, yaitu Ismail sendiri. Nah, turunan Ismail siapa? Berikutnya yang menjadi nabi. Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma kuntu bid'an minar rusul. Ini tidak aneh. Allah sudah pernah berikan pada Nabiullah Ibrahim dan lain-lainnya. Kenapa? Kok hasad? Ketika Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa aliyaq biha. Aliyaq yakni paling pantas untuk mendapatkan risalah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti mereka memusuhi Rasulullah sallam, mereka ahlul kitab, khususnya Yahudi. Memusuhi Rasulullah SAW dan orang-orang beriman, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalau mereka ini punya kekuasaan bersama Allah, sehingga dengan seenaknya bisa mengangkat sebagian, menjatuhkan sebagian. Dengan seenaknya bisa mengangkat siapa yang dikehendaki, dan menjatuhkan siapa yang dikehendaki. Dan itu mustahil. Iya kan? Maka Allah sebutkan dua ini, dua kemungkinan ini. Apakah mereka punya kekuasaan bersama Allah, sehingga mereka dengan seenaknya mengangkat satu kaum dan menjatuhkan satu kaum? Atau mereka hasad kepada orang yang kami beri keutamaan. Rasulullah SAW diberi keutamaan risalah, dan para sahabatnya diberi keutamaan iman dan hidayah. Apakah kalian dengki? Faqad ataina ali Ibrahim wa ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, wa dhalika ma an'ama Allahu bihi ala Ibrahim wa dzurriyyatihi. Ini makna al. Dan itu adalah Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada Nabi Ibrahim dan turunannya. Memberikan kenabian. Wal kitab, memberikan kitab. Wal mulk, kekuasaan, kerajaan. Alladzi a'tahu man a'tahu min anbiya'ihi. Yang diberikan kepada siapa yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti Nabiullah Daud dan Sulaiman alaihimassalam. Beliau-beliau seorang rasul dan sekaligus seorang raja. Fa in'amuhu lam yazal mustamirran ala ibadihi almu'minin. Maka kenikmatan Allah terus Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Fa kaifa yunkiruna in'amahu bin nubuwah wan nasr wal mulk li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu mengapa kalian mengingkari? Kenapa merasa aneh kalau ada seseorang dari Quraisy, dari turunan Nabi Ismail alaihi salam, Ibni Ibrahim alaihi salam, diberikan kerasulan, diberikan risalah, diberikan kenabian, diberikan pertolongan, mengapa kalian mengingkari? Beliau afdalul khalq, sebaik-baik makhluk. Wa ajalluhum wa a'zamahum, yang paling mulianya dan paling tingginya. Maka ayat berikutnya Allah katakan, faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Setelah Rasulullah SAW diberi risalah, diberi kemuliaan, diberi kenabian, manusia terbagi dua. Faminhum man amana bihi, di antara mereka ada yang beriman dan mereka selamat. Wa minhum man sadda'an, dan sebagian yang lain menentang Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang amana bihi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad, fanala bidzalika sa'adat ad-dunyawiyah wal falah al-ukhrawi. Maka mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Adapun yang menentang inadan wa baghyan wa hasadan fa hasala lahum min syaqa syaqa'id dunya wa masa'ibiha ma huwa ba'du athari ma'asihim. Maka mereka yang menentang, mereka dapatkan kesengsaraan dunia, musibah-musibah dunia, dan kejelekan-kejelekan dunia, yang ini merupakan asarul ma'asi atau asar ma'asihim, sebab-sebab maksiat mereka, akibat maksiat-maksiat mereka. Itu baru dunia. Wa kafa bi jahannama sa'ira, dan cukup bagi mereka neraka jahannam sebagai sa'ir yang membakar. Sa'ir dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah tus'ir ala man kafara billah, yang membakar orang-orang yang kafir kepada Allah. Wa jahada nubuwwata anbiya'ih, yang menentang kenabian para nabi, yaitu dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasara dan lain-lain dari mereka, min asnafil kafarah, dan lain-lainnya dari jenis-jenis orang-orang kafir. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman pada ayat berikutnya, innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Ay 'azimatul waqud shadidatul hararah, yang sangat besar nyalanya dan sangat dahsyat panasnya. Ibnu Rajab rahimahullah punya kitab khusus yang berjudul Takwif minan nar, takut terhadap api neraka. Diriwayatkan beberapa riwayat tentang api di dalam neraka, bahwa api yang putih lebih panas daripada api yang merah. Api yang biru lebih panas dari yang merah, yang putih lebih panas dari yang biru. Jadi merah lebih panas lagi, biru lebih panas lagi, putih. Kalian tahu api yang putih yang bisa melelehkan besi ketika tukang las ngelas, ya, itu apinya putih. Baik, disebutkan dalam riwayat api neraka hitam. Dan belum pernah ada yang melihat seperti apa api yang hitam. Di atas semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kulit-kulit mereka sudah naudijat, sudah gosong, sudah masak, sudah matang, diganti dengan kulit yang baru. Liyadukul adab, agar mereka merasakan adab. Sehingga beberapa orang-orang yang sok pinter, yang katanya menurut ilmu kedokteran dan menurut ilmu biologi dan sebagainya, kalau kulit ini sudah gosong, tidak lagi bisa merasakan apapun. Sehingga di neraka tidak terasa, karena sudah kosong. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kalau sudah gosong kulitnya, diganti dengan kulit yang baru, dan kemudian melepuh kembali, perih kembali, sakit kembali, sampai kering kembali, gosong kembali, diganti lagi dengan kulit yang baru, terus menerus khalidina fiha abada. A'udzubillahi minan nar. A'udzubillahi minan nar. Qala liyablugha al'adzaba minhum kullu mablagh, agar azab tadi sampai sakitnya pada puncaknya. Wa kama taqarrara minhum al-kafara al-kufr wal-inad, karena mereka terus-menerus kafir dan menentang, sara wasfan, akhirnya kekafiran dan penentangan menjadi sifat mereka, menjadi sifat mereka. Wasajiyah, sajiyah juga maknanya karakter mereka. Maka karena itu karara alaihimul azaba, azabnya pun terus menerus diulang-ulang. Jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman selanjutnya, innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Tidak keluar dari hikmahnya, tidak lepas dari keadilannya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang beriman ke dalam surga, Allah memasukkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Ketika Allah memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, Allah memasukkan mereka dengan hikmah dan dengan keadilannya. Dan Allah tetap terpuji. Allah mengazab orang yang pantas diazab dengan keadilannya. Dan Allah membalas kebaikan orang-orang beriman dengan jannah, dengan rahmatnya. Kemudian berikutnya Allah katakan, walladzina amanu ay billahi wa ma aujabal iman bihi wa amilu salihat minal wajibati wal mustahabbat sanudkhiluhum jannatin tajri. Orang-orang yang beriman, yani yang beriman kepada Allah, dari iman dengan mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Apa konsekuensi? Keharusan-keharusannya. Kalau seorang beriman harus salat, dia salat. Seorang beriman harus puasa Ramadan, dia puasa. Seorang beriman harus talabul ilmi, dia talabul ilmi. Seorang beriman harus berupaya mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Barakallahu fikum. Itulah yang dikatakan walladzina amanu billahi wama aujaba al-iman bihi. Beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang diwajibkan untuk diimani. Berarti tentunya beriman kepada Allah harus beriman pula dengan malaikat-malaikatnya. Harus beriman pula dengan rasul-rasulnya. Harus beriman pula dengan kitab-kitabnya. Harus beriman pula dengan apa yang Allah kabarkan tentang jannahnya dan nerakanya. Dan hari akhir. Harus beriman pula dengan apa nanti yang Allah persiapkan untuk mereka di dalam jannah. Atau dalam neraka. Semuanya harus diimani. Itu makna beriman pada Allah. Kalau ada seorang yang berkata, aku percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya pada Quran, ya berarti dia tidak beriman pada Allah. Atau seorang yang berkata, aku beriman pada Allah, tapi tidak percaya dengan hari akhir. Tidak percaya dengan kebangkitan. Menyatakan bahwa kehidupan hanya dunia. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak membinasakan kami kecuali waktu. Maka ini dahriyah. Mereka kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud di sini orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada apa-apa yang harus diimani dan juga mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, yaitu amilus salihat, beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Amalan yang saleh adalah yang diperintahkan dengan wajib atau yang diperintahkan dengan anjuran. Berarti al-wajibat wal mustahabbat. Yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah itu salihat. Beriman dan beramal saleh. Kata Allah, sanudkhiluhum, kami akan masukkan mereka. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lahum fiha azwajun mutahhara, dan mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Ay suci min akhlaqir radhilah, suci dari akhlak dan perangnya yang jelek. Tidak pernah berdusta, tidak ada kedengkian, enggak ada kata-kata yang jelek, enggak ada kata-kata yang tidak pantas. Bersih akhlaknya dari akhlak yang jelek. Dan juga bersih dari al-khalqid damim, bersih bentuknya, tidak ada cacat padanya, sempurna. Dan bersih, tidak ada padanya najis, tidak ada padanya kotoran, tidak ada. Berbeda dengan wanita-wanita dunia, ada kotoran padanya, ada haid dan seterusnya. Adapun azwaj yang Allah persiapkan untuk mereka dalam jannah, mutahharah, suci, bersih. Wa mimma yakunu min nisa'id dunya min kulli danasin wa aib. Yani tidak seperti wanita-wanita dunia. Mereka bersih dari segala macam danas, danas kotoran-kotoran. Wal aib, bersih dari aib-aib. Yas'alunaka 'anil mahiyyah. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahiyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya tentang haid. Katakan bahwa itu adalah jelek, busuk. Qul huwa adzan. Itu adalah najis, kotor. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah para wanita di masa-masa haid. Di sinilah dalil haramnya menjimai istri dalam keadaan haid. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun nisa, wanita-wanita yang dipersiapkan oleh Allah dalam jannah, bidadari-bidadari hurin 'ain, suci, bersih. Khalqan wa khuluqan. Khalqan wa khuluqan. Khalqan ciptaan bentuk badannya, khuluqan akhlaknya. Ikhwan ibn a'azakullah, bersih akhlaknya dan bersih pula ciptaannya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami akan masukkan ke kebun-kebun yang memiliki naungan yang rimbun. Dhillan dhalila, rimbun dan menaungi. Dan disebutkan qutufuha daniyah. Apa qutufuha daniyah? Mudah untuk memetiknya. Di sini, di dunia, ada pohon yang rindang, buahnya terlalu tinggi. Ada buahnya yang pendek, tapi tidak rindang. Di dalam jannah, pohonnya rindang menaungi, dan memetiknya juga mudah. Masya Allah. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar. Semoga kita dimasukkan ke surga bersama orang-orang yang baik. Amin. Qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman selanjutnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Rasulnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Dan kalau kalian menghukumi manusia, hukumilah manusia dengan keadilan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan peringatan kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini Allah mendengar apa yang kalian ucapkan dan melihat apa yang kalian perbuat. Sehingga bersikaplah adil dan berbicaralah dengan ucapan yang adil. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih, bertikai, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian lebih bagus dan lebih baik akibatnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menunaikan amanah-amanah. Al-amanat kullu ma tumina 'alayhi al-insanu wa umira bil qiyami bihi. Amanah adalah setiap yang dipercayakan pada seseorang dan disuruh untuk menunaikannya, maka itu adalah amanah. Ini saya berikan uang sekian, tolong belikan ini, kemudian belikan itu, kemudian itu juga amanah. Atau ini barang, tolong sampaikan pada si fulan, itu juga amanah. Saya ulangi definisi amanah. Kullu ma tumina 'alaihi al-insan wa umira bil qiyami bihi. Setiap yang diamanahkan atau setiap yang dipercayakan pada seseorang agar dia melakukannya, maka itu amanah. Fa amara Allah 'ibadahu bi ada'iha, maka Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah-amanah tersebut. Ai kamilatan muwaffaratan la manqusah. Yani tunaikanlah secara sempurna, tunaikanlah dengan lengkap, tunaikanlah tanpa dikurangi. Suruh berikan sejuta, ya berikan sejuta. Jangan dikorting. Suruh sampaikan seluruhnya, sampaikan seluruhnya. Jangan dikurangi. Wala mabkhusah, dan jangan pula dicurangi. Jangan dikurangi dan jangan dicurangi. Wala mamtulan biha, jangan pula ditunda kelamaan. Itu juga menyia-nyiakan amanah. Mamtul dari kata matl. Masih ingat hadis matlul ghaniyi zulmun? Apa artinya? Matlul ghaniyi zulmun. Menunda-nunda bayar hutang itu kedoliman. Kalau orang itu mampu bayar tapi ditunda-tunda, itu matl. Wala mamtulan, maknanya amanah itu jangan ditunda-tunda. Tolong ini sampaikan ya pada si fulan. Iya, taruh. Setelah 2 hari, 3 hari, 4 hari, kirimkan. Oh iya, lupa saya. Berikan. Ternyata sudah rusak. Karena itu adalah kue yang tidak tahan 2 hari, 3 hari. Berarti engkau mengkhianati amanah dari orang tadi. Tolong sampaikan bisa. Bisa. Kamu sudah mengatakan bisa, saya akan sampaikan. Tetapi disia-siakan. Sampai rusak. Fahab al-zalim. Menyia-nyiakan amanah. Qala rahimahullah. La manqusah. Wa la mabkhusah. Wa la mamtulan biha. Yadkhul fi dhalika amanat al-wilayat wal-amwali wal-asrar. Termasuk di dalam amanah. Perhatikan bentuk-bentuk amanah. Adalah amanah al-wilayah. Amanah al-wilayah artinya yang bertanggung jawab. Siapa yang piket hari ini, itu amanah. Siapa tugas bersihkan masjid, itu amanah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pondok pesantren ini juga amanah. Baik. Termasuk yang bertanggung jawab terhadap kota ini, wali kota, itu juga amanah. Itu namanya wilayah. Dan semakin besar, yang paling besar tanggung jawabnya adalah para penguasa, para umara, dan juga para ulama. Para umara bertanggung jawab tentang dunia rakyatnya. Para ulama bertanggung jawab terhadap agama kaum muslimin. Itu amanah. Bentuk kedua, bisa pada amwal, titipan-titipan. Tolong sampaikan, tolong antarkan, tolong, itu semua amanah. Saya titip ya, nanti saya akan ambil lagi bulan depan. Atau saya titipkan padamu ini agar sampaikan pada si fulan. Yang berkait dengan harta, itu juga amanah. Wal asrar, ini yang ketiga. Yang dikira itu bukan amanah, padahal amanah. Menjaga rahasia. Kalau engkau dan sahabatmu memiliki rahasia, jangan dibongkar pada siapapun. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, kalau ada saudaramu berkata kepadamu, waltafata fahiya amanah. Kalau ada seorang yang menyampaikan padamu satu ucapan, kemudian dia menengok ke kanan dan ke kiri, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Apa maksudnya menengok kanan dan menengok kiri? Dia khawatir terdengar orang lain. Dia tengok kanan, tengok kiri, sampaikan sesuatu. Walaupun tidak berkata kepadamu, jangan kasih tahu siapa-siapa, jangan kasih tahu, walaupun enggak ngomong gitu. Cukup dengan kalimat atau dengan kepala, tengok kanan, tengok kiri, terus ya akhi, begini. Fahiya amanah, maka itu amanah. Ikhwan ibnina azakumullah. Berapa kita dapat jenis amanah? Pertama wilayah, tanggung jawab masing-masing orang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian memiliki tanggung jawab dan masing-masing bertanggung jawab atas apa yang merupakan tanggung jawabnya. Yang kedua, masalah harta, titipan amanah. Yang ketiga, masalah kerahasiaan. Dan termasuk menjaga kerahasiaan adalah engkau menutupi aib saudaranya. Setiap manusia memiliki kekurangan-kekurangan. Siapa yang paling tahu? Hah? Yang paling tahu adalah sahabat karibnya. Orang lain tidak tahu. Sahabat yang dekatnya tahu. Oh, begini. Dia mampu menasehati-nasehati. Tetapi tidak kemudian dia katakan pada orang, oh ternyata si fulan begini. Fahadha barakallahu fikum man. Siapa yang membongkar aib saudaranya, maka Allah akan membongkar aibnya di antara seluruh manusia. Atau di hadapan seluruh manusia. A'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah SWT dari yang demikian. Qala wal ma'murat. Jenis keempat dari amanah adalah ma'murat. Apa ma'murat? Perintah-perintah. Maka itu amanah. Paling tingginya perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Itu yang paling tinggi, perintah Allah dan kemudian perintah Rasulnya. Yang berikutnya adalah perintah-perintah dari penguasa kalian. Yang berikutnya adalah perintah-perintah dari orang tua kalian. Orang tuanya akan pergi selama sepekan. Nanti abi akan pergi mungkin sepekan, pulangnya hari Ahad. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Belajar yang baik dan seterusnya. Ini ma'murat. Fahiya amanah. Ini juga amanah yang harus dipegang. Baik. Allati la yattali' alaiha illallah. Dan juga barakallahu fikum. Kadang-kadang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kamu saja yang dipesani. Saya pesan pada kamu. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kerjakan ini. Itu amanah. Wa qad dzakara al-fuqaha'u 'ala anna man i'tumina amanatan wajib 'alaihi hifdhaha. Dan sudah disebutkan oleh para fuqaha, siapa yang dipercayakan kepadanya sebuah amanah, wajib menjaganya, wajib dia melaksanakannya. Qalu li'annahu la yumkin ada'uha illa bihifdhiha, karena tidak mungkin menunaikannya kecuali dengan menjaganya. Khana bin na'azakumullah, bagaimana mungkin akan bisa disampaikan pada orang yang dimaksud kalau kita tidak menjaga? Jangan sampai rusak, jangan sampai busuk, jangan sampai hilang, jangan sampai pecah. Iya kan? Berarti sebelum sampai kepada orang yang dimaksud, kamu harus menjaga. Ini juga menjaga amanah. La yu'addiha, tidak menyampaikannya kecuali setelah menjaganya. Kalau tidak menjaganya, dia tidak bisa menyampaikan pada orang lain. Ila ahliha, siapa ahliha? Ahliha dalalah ala annaha la tadfa' wa tu'adda li ghairil mu'tamin. Ahlinya adalah orang yang memberikan amanah. Artinya jangan dipakai, jangan diberikan kecuali pada orang yang memang menyuruhnya atau yang disuruh untuk sampaikan kepadanya. Wa wakiluhu bimanzilatihi, atau wakilnya juga sama kedudukannya. Falau dafa'aha li ghairi rabbiha, kalau diberikan pada selain mereka, berarti belum menunaikan amanah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.